Lukas bab 13. Reng orang sebeda esi dangir ya, pada jaga kepi, pas ngebe Isa epa ngadep ke Pilatus. Eja dia, reng orang jiri ya mulai aku ke Isa, ocakna. Orang gak dintoi pangki ngajuk rakyat kajelun sesalah. Rakyat eca cai sobat jetak majur pacek ke kaisar. Sebab cai pun orang gak dinto abai pun almasih ratoh. Cakna Pilatus ka Isa, apa bener? Benar ya ratona orang Yahudi? Debuna Isa? Panjenengan debi si adabu. Pilatus lacu adabu kemam imam kepala benka orang si benyak. Sengko tak nemu salah na orang ria mas keset tonga. Dedi sengko tak bisa ngokom. Tapeh ring orang jiria sajen maksa. Kalaben pengajarna orang kak dintonas manasir ayat sayudia. Da ada epone Galilea. Samangke nampo napak kakak dinto. Ebek to Pilatus miarsa ocak nah reng-oreng jeria. Lacu mareksani. Apa oreng riah dari Galilea? Salanaya tore oneng ce isa jeria asala dari daerah segubesai Herodes. Pi Pilatus isa laju esoroh kibaga Herodes. Seebek to jeria berdea Yerusalem kia. Herodes cek perak ke ebek to ngolati isa. Sebeblah abit semiarsa perkara isa. Serta terongolah tenah orenga. Herodes terongolah tenah Isa mabeda mujijat. Jadi Herodes anyatanya sebanyakna ke Isa. Tapi Isa tak nyaut sakale. Mam imam kepala benrukur agamah ngadep kajadia kia. Serta gugat Isa cik berekna. Isa egebei en mainan. Tur eyasia bi Herodes bentantarana. Ebang agam merasukkan kebesaran. Salah najeria pas epo beli ka Pilatus. Ia rejeria Herodes ben Pilatus, sisa beluna amoso, pas akan capole. Pilatus makompol mam imam kepala, bin pamimpin, ben rakyat, serta laju adebuh kereng oreng jeria. Bena ngebe oreng ria kasengko, cana bena oreng ria ngebe rakyat kecelen sesala. Satia, ya dena bena kepi, oreng ria bi sengko epareksa. Tapi sengko tak nemu, kejahatan setongah. Si eran lagi bekna. Beria kia penemuna Herodes. Sebab orang ria bi Herodes ibu boleh pole kesengko. Orang ria tandi salah apa-apa sepantas yoko mate. Teti bi sengko ibu cita bayi semarai napas iocolah. Saben perayaan pasca, Pilatus ngocol orang tahanan kasorang kangkui rakyat. Reng orang si akumbol eja dia aera. Mate ocol barabas! Barabas ria e penjara, polana e kota bede pemberontakan ben polana matai oreng. Pilatus terong ocola Isa, jadi lacu adebu sekalian naki kareng oreng si banyak jeria. Tapi reng oreng jeria pada aera. Salib oreng kepanika! Salib oreng kepanika! Salib oreng kepanika! Salib oreng kepanika! Salib oreng kepanika! Pilatus adebu ketelua kalianah kareng oreng jeria. Tapi apa salahnya? Sengko tak nemu kesalahan setengah sepantas iokom bi iokoman mate. Bi sengko epecote pas iocola. Tapi reng orang jiria atarat salar kelara sobaja Isa esalib. Dibudinah darat deh jiria ahasil. Pilatus ngukum Isa bi iokoman mate menurut karepeh reng orang jiria. Ben ngocol orang sepentah bi orang si banyak jiria. Ya Arya orang si penjara. Polona pemberantakan bon polana matai orang. Salah najeria, isai pas raki kereng orang si banyak jeria. Kangkui bebermak boy sekar beh reng orang jeria. Isa ekebe bi reng orang jeria. E tengah jalan reng orang jeria. Tetemu bi orang si anyama Simon. Si asala dari Kireni, tepana entar ke kota. Simon jeria epeke bi reng orang jeria. Laju hepaksa esoro mekolaki salib jeria. Sambil ngerengaki Isa. Banyak orang sinorok bunte ebu dina Isa. Bebinian jeria nangisi Isa. Tapi Isa atole kareng orang jeria laju adabu. Bebinian Yerusalem. Cok nangis sesekok. Tangis abad atibi. Benak anak nebana. Sabab. Bekal napa betona orang ngoca ontongongku bebinian, saya tak tahu ngandung, saya tak tahu rembi, ben saya tak tahu nyosoi bebeji. Ebak to jeria, orang bakal ngocak kanong kunong maracece singko, ben kamu kumo marah tempuki singko, sabab mon kaju seki odi lai pekanda jeria. Apa boleh kaju selah kereng? Bedekia orang kedua pada penjahat. Seiki be, iyo komamateh epa bareng bi Isa. Sana paknah kekenangan se nyamai geluntong na cetak. Isa ben penjahat si kedua jria laju pada esalip. Penjahat si setong esabe ekangan nah. Setongena esabe ekacera Isa. Isa laju adua. Rama. Paring sabora, ring-ring ka inta. Sabab, ring-ring kepanikan pada tahun ini. Kenapa saya elakoni abena? Rasok kena Isa iki bagi. Elo tri antarana reng-oreng si alalakon eja dia. Reng-oreng pada manceng nengku eja dia. Sebetara pin pamimpin Yahudianya Isa sambi ngocak. Orang lain ni peselamat. Kodok setiap peselamat abak na tibi. Mun pacet bener je abak na rato penyelamat pelana Allah. Rit parcurit pada congo-cokia. Reng-oreng jeriah nyantir ke Isa. Isa yatori angkur si celok sambi ngocak. Mon bak na pacet rato na orang Yahudi, kodak peselamat abana tibi. E atasena salib Isa, epo bui tulisan kantaria. Aria rato na orang Yahudi. Penjahat si salib eja dia sesetong yanya Isa, ocakna. Mbak na aku tak rato penyelamat tak ya. Setia amara peselamat abana tibi. Ban sengkok sekadua ria. Tapi penjahat setengah maengak kancana jeria, ocakna. Benar ya, minta takok Allah. Benar mencengkok, yoko mate akan dah orang rua. Cuma, hukum mana benar mencengkok. Pacet, lasa penting berkesalahan. Tapi orang ria tak ni salah apa-apa. Salah najeria, penjahat jeria laju ngocak. Isa, kai muti abdina, manabi panjenengan rabu, minangka rato. Papar caca bakna ya. Debu na Isa ke orang jeria. Ya reti akia bakna bakala kompol lebih sengko Efirdaus. Rakera pokol 12 ibu jebeduk are tak nyonar. Sanegara cik petengah sampai pokol telo asar. Birtabir si agentong epa teleman soceh sepit medua. Isa lacu aira epa kaja. Rama, abdi dalam mas lagi. Abdi dalam keacunan dalam. Samarena ada bukan dajeri ya. Isa laju sedah. Ibu kita nangalai ketetian jeria. Parwirana pasukan laju amul cakiala serta ngocak. Orang ria tak salah ongku. Reng-reng sebanyak seentar ning gua kejadia. nangalai kedetian jeria. Kabila jubada mulai sambil los ngelos dada, Athena cek menyesela. Sekapiana kenalan anak Isa, termasuk bebinian senorok punta Isa mulai dari Galilea, manceng dari jauh nangga pesaki jeria kapi. Beda orang seanyama Yusuf, seasala dari kota Arimatia enegera Yudea. Yusuf jeria orang becek, beni hormati orang, tek nantean bektona Allah semula ana merentah menangkarato. Maska Yusuf jeria anggota namah kemah agama, tapi tak cocok kapotosan ben kapa apa seelakoneh mahkamah jeria. Yusuf jeria ngadep ka Pilatus, serta nyoon supaya jinasa na Isa eparingagi ka abekna. Jinasa jeria epatoron dari kaju salib, serta laju ebuntuk bikain kapan dari lenen. Salana jeria, pas esabe ekoburan, seike gebe e dalam kumuk bato. Koburan jeria kita tahu yang kui. Are jeria, are jumaat, ben are sabet la para mola anna. Bebinian si norok bunte Isa mulai dari Galilea, laju norok Yusuf serta nengalai koburan jeria. Reng-reng jeria nengalai kia, berema jinasana Isa seisabe e dalam koburan. Salana jeria kebi pada mulai, lajunya dia akira ciken, ben menyarok om seimenya akia ke jinasana Isa. Yare sabet reng-reng jeria ambu tak ala lakon. Kaangkui atorok ka atorana agemana.